ayat yang pertama sampai terakhir, bukan setengahnya atau seperempatnya, tetapi sampai selesai surah As-Sajdah. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua disunahkan untuk membaca hal ata 'alal insan, yaitu membaca surat Al-Insan bikamaliha sampai selesai secara sempurna. Ini yang disunahkan pada sholat subuh di hari Jumat. Pada rakaat pertama membaca surah As-Sajdah sampai selesai, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Insan sampai selesai. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajr yaumal jum'ati alif lam mim tanzil ay as-sajdah wa hal ata 'alal insan hinu minad dahr. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada salat subuh di hari Jumat alif lam mim tanzil, itu membaca surah As-Sajdah dan membaca wa hal ata 'alal insan, yaitu surah Al-Insan. Kemudian kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa la yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun min a'immatil masajid min al-iqtisari 'ala ayatin min kulli wahidatin min huma ma'a tamtitil qira'ati bal yanbaghi an yaqra'ahuma bikamalihima wa yudarrija qira'atahu ma'a tartil. Kata beliau, wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun min a'immatil masajid, jangan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan imam-imam masjid. Minal iktisar ala ayatin min kulli wahidatin min huma, yaitu mereka apa? Meringkas beberapa ayat saja dari dua surat tadi, dari surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Rakaat pertama surat As-Sajdah hanya 10 ayat atau hanya setengahnya, setengah surat. Rakaat kedua dia membaca surah Al-Insan juga setengahnya atau hanya beberapa ayat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, jangan seperti ini. Jangan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan para imam-imam masjid yang hanya membaca beberapa ayat saja dari surat As-Sajdah ataupun surat Al-Insan di hari Jumat. Ma'a tamtitil qira'ah. Tambah lagi, mereka membacanya itu ma'a tamtit, membacanya pelan. Membaca hanya 10 ayat surat As-Sajdah dengan dibaca lambat. Bal yang bagi an yaqra'ahuma bikamalihima. Namun yang seyogianya adalah dia membaca kedua surat tadi, yaitu surat As-Sajdah di rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua, bikamalihima, sampai selesai. Wa yudarrija qira'atahu ma'a tartil, dan juga mempercepat bacaannya ma'a tartil, disertai dengan tartil, yaitu bacaan tartil. Sehingga yang sunnah pada sholat subuh di hari Jumat adalah membaca as-sajdah di rakaat pertama sampai selesai, ya, tidak setengahnya, ya, atau tidak sebagiannya saja yang dibaca, ya. Demikian pula di rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Insan sampai selesai, ya, tidak sebagiannya. Kemudian kata beliau, wasunnatu an yaqra'a fi salatil jum'ati fi raq'atil ula suratal jum'ah bikamaliha wa fi thaniyati suratal munafiqin bikamaliha. Dan yang sunnah pada sholat Jumat di rokaat pertama adalah membaca surat Al-Jumu'ah secara sempurna, yaitu sampai selesai. Wafithaniyah, dan pada rokaat kedua membaca surat Al-Munafiqin bikamaliha sampai selesai. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jum'ati suratal jum'ah wal munafiqin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pada sholat Jumat membaca surah Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqin. Kemudian kata beliau, wa in syaa'a fil ula sabbih isma rabbikal a'la. Dan kalau dia mau, yaitu imam atau khatib, kalau dia mau di rakaat pertama dia membaca Subbihisma Rabbikal A'la, itu surah Al-A'la. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah, yaitu membaca surah Al-Ghasyiyah sampai selesai, ya. Al-A'la sampai selesai, Al-Ghasyiyah juga sampai selesai. Fakilahuma sahihun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya ini, ya, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu baik dia di rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah, kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Munafiqin, ya. Atau di rakaat pertama dia membaca surah Al-A'la dan pada rakaat kedua dia membaca surah Al-Ghasyiyah. Kedua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah itu datangnya dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jum'ah subbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Kata An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada hari raya, yaitu pada salat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, dan juga pada sholat Jumat beliau membaca Subbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. Kemudian kata beliau, wal yajtanibil iktisara 'alal ba'd. Hendaknya seorang imam dia tidak mencukupkan bacaan hanya pada setengah surat saja. Wal yaf'al ma qaddamnahu. Dan hendaklah seorang imam dia membaca apa yang telah kami uraikan di atas. Itu kalau dia membaca surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama sampai selesai. Di rakaat kedua membaca surah Al-Munafikin sampai selesai, tidak setengah-setengahnya. Demikian pula jika dia membaca surah Al-A'la di rakaat pertama sampai selesai, dan di rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah juga sampai selesai, tidak setengah-setengahnya. Kemudian beralih lagi ke pembahasan yang lain. Wa sunnatu fi salatil Id fi raqatil ula surah Qaf wa fi tsaniyah iqtarabatis saah bikamaliha. Dan yang sunnah dalam salat Id pada rakaat pertama membaca surat Qaf sampai selesai. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua iqtarabatis saah, membaca surat iqtarabatis saah, itu surah Al-Qamar, sampai selesai bikamaliha. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Beliau ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tentang surat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Id. Maka Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu menjawab, biqtarabatis saah wa qaf wal Qur'anil Majid. Beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca iqtarabatis saah dan membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian wa in syaa, dan kalau dia mau, sabbih, yaitu membaca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau dia mau, yaitu imam dalam salat Id, kalau dia mau dia membaca surat Al-A'la. Wa hal ataka, dan membaca surah hal ataka haditsul ghasyiyah, al-ghasyiyah. Fakilahuma sahha'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya sahih, datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam salat Id disunahkan dia membaca pada rakaat pertama surat Qaf dan pada rakaat kedua surah Al-Qamar sampai selesai. Berdasarkan hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu tadi. Dan juga kalau dia mau, dia membaca surat yang lain. Karena disunahkan juga membaca surah Subbihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Hal ini berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Hadis Nu'man bin Bashir riwayat Muslim bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat dua hari raya dan salat Jumat beliau membaca Subbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah. Jadi boleh Qaf dengan Al-Qamar, boleh juga Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Kemudian kata beliau waliyajtani bil iktisar 'alal ba'd, dan menjauhlah, yaitu jangan iktisar, jangan melakukan iktisar, hanya mencukupkan alal ba'd dengan sebagian ayat. Qaf hanya setengah surat misalkan, Al-Qamar hanya setengah surat, ijtanib yang seperti ini ditinggalkan. Karena yang sunnah adalah membaca surah Qaf sampai selesai, atau Al-Qamar sampai selesai, Al-A'la sampai selesai, atau Al-Ghasyiyah sampai selesai. Selesai dari pasal yang pertama. Kita lanjut pada pasal yang kedua. Faslun. Wa yaqra'u fi raq'atay sunnati subhi ba'da al-fatihati fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi thaniyati qul huwallahu ahad. Dan pada dua rakaat salat sunnah sebelum subuh, hendaknya dia membaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah, dia membaca Qul huwallahu ahad. Ini yang sunnah pada sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada dua rakaat fajar atau dua rakaat qobliyah fajar beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Salat sunnah rawatib yang paling afdal. Dua rakaat qobliyah subuh. Sholat sunnah rawatib yang paling afdol, yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau sedang safar. Kalau sholat sunnah rawatib yang lain, beliau tidak kerjakan jika safar. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabla zuhur, ba'da zuhur. Beliau tidak mengerjakan sholat sunnah rawatib ketika safar. Tapi kalau sholat sunnah rawatib dua rakaat sebelum subuh, beliau mengerjakannya walaupun ketika safar, apalagi ketika mukim. Karena besarnya keutamaan dua rakaat sebelum subuh, sebelum sholat subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatani qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya apa saja? Ya rumah, ya emas, perak, harta dan seluruhnya. Dari kemewahan dan perhiasan dunia. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka bersyukurlah ya, ketika diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa melakukan dua rakaat tersebut. Dan disunahkan pada sholat tersebut, yaitu sholat sunnah qabliyah fajr, pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Dan mengerjakan sholatnya dengan cara ringan, itu tidak memperlambat-lambat, tetapi naam dikerjakan secara ringan, tidak berlama-lama dalam dua rakaat tersebut. Wa in syaa qara'a fil ula qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Dan kalau dia mau pada salat sunnah qabliyah fajar, kalau dia mau, dia membaca pada rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhiril ayah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 136. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua dia membaca qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawain al-ayah. Surah Ali Imran ayat 64. Maka boleh sesekali dia membaca Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, di lain kali dia membaca ini Al-Baqarah ayat 136 dan rakaat kedua Ali Imran ayat 64. Fakilahuma sahihun an fi'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya, Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas atau tadi Al-Baqarah dengan Ali Imran, Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 64, kedua-duanya sahih dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah fajar beliau membaca pada rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Di akhiril ayat. Dan pada rakaat kedua membaca ayat tadi. Al-hadis rawahu Muslim. Kemudian wa yaqra'u fi sunnatil maghribi fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Dan membaca pada salat sunnah maghrib, yaitu salat sunnah ba'diyah maghrib, karena sunnah muakkadah dalam sholat maghrib adalah ba'diyah. Pada rakaat pertama dia membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad. Hal ini berdasarkan riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dua rakaat sebelum fajar dan dua rakaat setelah maghrib beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Bahkan beliau menyebutkan lebih dari 20 kali atau lebih dari 10 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat sunnah ini, salat sunnah fajar dan salat sunnah ba'diyah maghrib, beliau membaca dua surat ini. Nah, namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan dilemahkan oleh para ulama. Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ilal karya putranya yaitu Ibnu Abi Hatim, beliau mengatakan laisa hadzal haditsu bisahih. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Wa huwa an Abi Ishaq Muttarib. Hadis ini dari riwayatnya Abu Ishaq Muttarib, ada kegonjangan, ittirab. Ada kegoncangan. Jadi dalam riwayat Ahmad ada kegoncangan, ittirab, yang menyebabkan lemahnya hadis ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sehingga Ibnu Abi Hatim mengatakan hadal hadis laisa bisahih. Hadis ini tidak sahih. Itu hadis lemah. Dan juga datang dari sahabat yang lain, itu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala. Namun dalam sanadnya, yang riwayatnya Ibnu Majah ini, dalam sanadnya terdapat Abdul Malik Ibnul Walid Ibnu Mi'dan. Ada perawi yang bernama Abdul Malik bin Al-Walid bin Mi'dan, dhaifun, kedudukannya lemah dalam periwayatan hadis. Fal hadis dhaif, maka hadisnya lemah. Adapun riwayat yang sahih adalah membaca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama dan al-ikhlas di rakaat kedua pada sholat sunnah qabliyah fajar. Ini yang sahih berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tadi. Adapun yang riwayat ini yang menyebutkan sholat sunnah qabliyah fajar dengan sholat sunnah ba'diyah maghrib, riwayat ini ittirab, fi ittirab, ada keguncangan dan padanya ada perawi yang lemah. Fal hadis dhaif, sehingga hadisnya dilemahkan oleh para ulama. Kemudian wa yaqra'uhuma aidan fi raq'atai at-tawaf, dan membaca kedua surat tadi juga pada dua rakaat setelah tawaf. Kalau ini sahih, ini juga sahih berdasarkan riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah pada hadis yang panjang tentang hajjatul wada. Hadis Jabir bin Abdullah tentang hajjatul wada, haji wada, disebutkan ini bahwasanya Nabi SAW setelah selesai tawaf, beliau ke belakang makam Ibrahim, sholat sunnah dua rakaat. Di rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Fal hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh, wa raka'atil al-istikharah, al-istikharah. Dan disunnahkan kata beliau membaca kedua surat tadi, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, pada dua rakaat salat istikharah. Pada dua rakaat salat istikharah. Nah, demikian dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Tidak ada dalil tentang hal ini. Nah, kata al-Imam Al-Iraqi rahimahullahu taala, lam akif ala dalil dzalik. Aku tidak mendapati dalil ini. Membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada salat istikharah. Juga kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan yang serupa, bahwasannya pada sholat istikharah beliau tidak mendapati dalil sedikit pun tentang hal ini, tidak mendapati satu hadis pun tentang hal ini. Itu hadis yang bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Beliau tidak mendapati, sehingga tidak bisa dikatakan sunnah membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas pada sholat istikharah. Sehingga membaca surat yang mudah baginya yang lainnya. Kalau dia membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya boleh saja. Cuman untuk ditetapkan sebagai surat yang sunnah dibaca ketika istikharah, ya, maka kita tidak menetapkannya karena tidak ada dalilnya. Dengan demikian berarti yang sunnah membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas adalah pada sholat sunnah qobliyah fajr dan sholat setelah tawaf, sholat sunnah setelah tawaf. Yang terakhir, wa yaqra'u man autara bi thalath raka'at fi raka'atil ula sabbihis rabbikal a'la wa fi thaniyah qul ya ayyuhal kafirun. Dan membaca, atau orang yang berwitir tiga rakaat, hendaknya dia membaca pada rakaat pertama sabbihis rabbikal a'la, yaitu surat al-a'la, dan pada rakaat kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, membaca surah al-kafirun. Wa fi thalisa, dan pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, dan pada rakaat ketiga dia membaca qul huwallahu ahad, yaitu surah al-ikhlas, wal muawwidzataini, dan membaca dua surat muawwidzah, yaitu al-falaq dan an-nas. Demikian dikatakan oleh al-imam an-nawawi rahimahullahu taala. Namun tambahan surah al-muawwidzataini setelah Al-Ikhlas, dia membaca Al-Falaq dan An-Nas, tambahan dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, ini tambahan yang mungkaroh. Lafad tambahan ini mungkaroh, ziyadah mungkaroh, tambahan yang mungkar. Dikatakan oleh para ulama, tambahan ini, tambahan dua surat tadi, adalah ziyadah mungkarah, tambahan yang mungkar. Husayf ya, atau Ibnu Abdurrahman Al-Jazari dhaif, lemah dalam periwayatan hadis. Demikian pula Abdul Aziz Ibnu Juraij juga dhaif, lemah dalam periwayatan hadis. Nah, jadi mereka yang meriwayatkan tambahan dua surat Al-Falaq dan An-Nas ya, perawi-perawinya lemah, menyelisihi perawi-perawi yang kuat. Perawi-perawi yang kuat, satu pun tidak ada yang mengatakan mu'awwidhataini. Nah, dalam kaidah ilmu hadis, ketika perawi yang lemah ini melakukan adanya tambahan lafad, menyelisihi lafadnya para perawi yang kuat, berarti apa? Ziyadah mungkaroh, mungkar. Nah, kalau dia bukan perawi dhaif yang meriwayatkan, tetapi menyelisihi perawi yang lebih kuat, dia tidak dhaif, sedang, tapi menyelisihi riwayatnya, menyelisihi lafadz yang lebih kuat perawinya, maka tambahannya apa? Hah? Syadzah. Ya, syadzah, enggak diterima juga. Nah, kalau dhaif, tambahannya mungkar. Tambahannya mungkar. Nah, kalau sudah mungkar itu sangat lemah ya. Sehingga nah yang sahih dalam sholat witir, bagi yang mereka melakukan 3 rakaat sholat witir, maka rakaat pertama membaca surah Al-A'la, rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat ketiga hanya membaca Al-Ikhlas saja, tidak membaca dua surat yang disebutkan tadi, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, karena hadisnya atau tambahan dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, tambahan yang mungkaroh. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Imam Al-Qayli, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan yang lainnya, banyak para ulama mengatakan tambahan ini mungkar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.